Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, tema video singkat kali ini adalah saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard. U'iddat lil-ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan pada video ini adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para nabi dan para rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Wa wafaqa dzalika indi malan, dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Faqultu al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman, in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan, aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih, aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayy, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tanafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.